ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Malam ini setelah beberapa waktu kita berpindah ke ibadah yang lain, yaitu bulan puasa, dan di bulan Syawal untuk kegiatan-kegiatan dan aktivitas yang berbeda, namun tentu dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kajian kitab Mukhtasar Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Malam ini kita akan melanjutkannya kembali. Halaman 22. Begitu Pak Sur? Ya. Betul. Pak Budi sepakat? Ya. Ada Pak Sur, ada Pak Budi sepakat. Aman ya. Muttafaqun alaihi. Iya, iya. Rawahu Suryadi wa Budi. Ya. Sama-sama di. Iya. Baik. Qala al-babu thaniya asyara. Bab yang ke-12. Fil asbabil lati tu'inu 'ala sadri. Faktor atau sebab yang membantu untuk memiliki sifat sabar. Kitab ini seperti yang kita ketahui, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalamnya menjelaskan tentang konsep sabar dan syukur sebagai dua fondasi terpenting dan paling urgen untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika dua konsep ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan seorang hamba, berbahagialah dia. Hanya satu dari dua pilihan yang sama-sama baik, sabar ataukah syukur. Apalagi mampu dia menggabungkan dan mengkolaborasikan antara sabar dan syukur. Setiap hal yang terjadi dan apapun yang dia alami selalu dilihat dan ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama, dia bersabar. Yang kedua, di saat yang sama dia bersyukur. Musibah, dia melihatnya dari dua sudut pandang. Sabar, itu adalah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Dijalani dan dihadapi dengan lapang dada, bukan dengan sempit jiwa. Di saat yang sama dia juga bersyukur, karena sudah dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Karena dengan musibah itu terbukalah jalan pikiran dan mata hatinya, bahwa bukan dia yang menentukan segala sesuatu. Justru dengan musibah itu membuatnya ingat kembali siapakah dirinya yang sesungguhnya, hamba. Sehingga dia beristighfar, lalu kembali kepada bahagia, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Dia melihatnya dari dua sudut pandang, sabar dan syukur. Dia bersabar dalam bahagianya, sehingga dia menahan diri, karena sabar itu kan artinya menahan diri. Dia manfaatkan sesuatu yang menyenangkan itu, nikmat dan karunia yang Allah berikan, untuk sesuatu yang bermanfaat dan positif. Hal-hal yang mendatangkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat yang sama dia bersyukur, alhamdulillah. Karena telah diberi nikmat, bahkan lebih dari apa yang dia bayangkan, lebih dari apa yang dia harapkan. Kalau sudah seperti itu, pasti kehidupan seorang hamba akan selalu bahagia. Semua dia pandang, dia lihat dan dia ukur, dia takar, kemudian dia nilai dengan sabar dan syukur. Maka pada bab yang ke-12 ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan untuk kita bagaimana sih caranya agar menjadi orang yang berpribadi sabar. Ya, semua orang pengennya sabar. Keinginan itu ya, untuk dirinya sendiri dan juga dia inginkan pada orang lain. Kalau dia seorang suami, pasti maunya menjadi seorang suami yang penyabar. Dan dia juga berharap istrinya pun penyabar. Sebaliknya pun demikian, kalau seorang istri, ya, pasti dia ingin sekali menjadi istri yang penyabar dan berharap suaminya pun laki-laki yang penyabar. Ya, dalam konteks belajar, antara guru dan murid juga sama. Maunya guru, ya murid-muridnya sabarlah, jangan banyak protes. Jangan dikit-dikit mengkritik, ya, dikit-dikit interupsi. Dan dia juga berharap dirinya sebagai guru itu bisa sabar, mendampingi dan juga mengiringi langkah-langkah kaki murid-muridnya untuk mempelajari agama. Nah, di dalam bab ini, bab yang ke-12, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan untuk kita langkah-langkah yang bisa ditempuh itu apa dan bagaimana. Kita baca, qala rahimahullahu ta'ala. Lamma kana as-sabru ma'muran bihi, karena sabar adalah perintah dari Allah, ja'alallahu subhanahu lahu asbaban, maka sudah tentu dan mesti dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan dan sudah menetapkan hal-hal yang membantu seorang hamba untuk bisa menjalankan perintah tersebut. Itu maha cinta dan maha kasihnya Allah kepada hamba. Allah perintahkan kita bersabar. Ya kan? Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersabar. Maka Allah pun yang menetapkan serta memudahkan, menerangkan dan menjelaskan untuk bisa bersabar, mewujudkan perintah sabar. Itu caranya bagaimana? Gak mungkin dan sangatlah mustahil Allah Azza wa Jalla memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan hamba lalu dipersulit. Kemudian menjadi rumit. Itu kan mustahil, gak mungkin. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seorang hamba yang punya niat, ikhlas dia, tekad dia, ya, untuk menjalankan perintah, gak mungkin dipersusah, pasti dipermudah. Dijanjikan dengan sekian banyak jaminan-jaminan, sehingga tidak perlu dan seharusnya jangan sampai seorang hamba itu cemas dan khawatir kalau dia melaksanakan suatu perintah, dia akan mengalami kerugian. Kalau dia menjalankan perintah dari Allah Azza wa Jal, nanti dia akan kehilangan ini dan itu. Enggak mungkin lah. Keraguan-raguan itu harus dibuang. Melaksanakan sholat 5 waktu, misalkan. Berjamaah. Itu kan perintah. Nah, seorang hamba yang punya niat tulus, tekad bulat untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, ya gak mungkin kan dipersusah oleh Allah Azza wa Jalla. dengan catatan tadi ya, ikhlas. Ya, syarat-syaratnya terpenuhi itu jelas. Ya. Ini kita berbicara secara umum. Ya. Kalau sudah seperti itu, ya kenapa harus khawatir, cemas? Ya. Ketakutan-ketakutan dan bayangan-bayangan yang apa itu hanya apa sekedar bayang-bayang saja, tidak ada kenyataannya, itu harus dihilangkan dan dibuang. Nanti kalau misalkan apa namanya warung makannya ditutup pas sholat, contoh ini ya kan, kalau dia punya usaha warung makan, rame-ramenya orang, pengunjung antri, wah nanti kehilangan keuntungan, rugi bahkan. Gak mungkin orang yang rajin beribadah itu akan berjalan beriringan dengan kelancaran rezeki, ya kan? Itu selalu beriringan. Gak mungkin orang yang rajin ibadah terus rezekinya seret. Gak ada cerita seperti itu. Kalau masih ragu, ya itu penyakitnya. Ragu. Harusnya yakin. Maka kita harus mengerti bahwa sabar itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Maka Allah pula yang menerangkan cara agar bisa menjadi hamba yang bersabar. Tu'inu alaihi wa tusidu ilaih. Dengan sebab dan langkah-langkah itu akan membantu seorang hamba memiliki karakter sabar. Dan dia akan menjadi orang yang sabar. Wa kadzalika ma amara Allah subhanahu bil amri illa aana alaihi. Bukan hanya sabar, kata Ibnu Qayyim. Semua bentuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, zakat, haji, umrah, berbakti kepada orang tua. Belajar dan membaca Al-Quran. Ngaji, tolabul ilmi. Membantu tetangga dan orang-orang yang lemah. Semua bentuk ibadah itu yang Allah perintahkan, pasti, kata Ibnu Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan untuk melaksanakannya. Wa nasabalahu asbaban tamudduhu wa tu'inu alaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sebab-sebab yang akan menguatkan dan mendorong dia untuk melaksanakan perintahnya. Kama annahu ma qaddara da'an illa wa qaddara lahu dawa'an. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menetapkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa dhamina syifa'a bisti'malihi. Dan Allah menjamin sembuh apabila obat yang tepat digunakan. Yang menjadi masalah kan sekarang menentukan ketepatan dan kecocokan antara suatu penyakit dengan obat yang diberikan. Tetapi suatu kepastian dari Allah Azza wa Jalla, setiap penyakit pasti ada obatnya. Apapun penyakit itu. Qala fasabru. Apalagi kalau kita berbicara tentang ini, penyakit yang sifatnya penyakit hati, penyakit kejiwaan. Ibnul Qayyim kan sedang berbicara terkait hal ini. Apalagi ya penyakit hati, penyakit kejiwaan, pasti ada obatnya. Fasabru wa in kana syaqqan karihan 'alan nufusi. Sabar itu meskipun berat, walaupun seringkali bertentangan dengan perasaan, fatahsinuhu mungkin, tapi sangat memungkinkan untuk bisa dimiliki oleh seseorang. Sabar itu angel ya. Sabar itu susah. Dicaci maki, difitnah, kok kemudian masih tetap apa tenang tuh. Dadanya enggak ada apa ser-sernya. Jelas dia yang benar, saksi-saksi menguatkan, dukungan dari mana-mana. Ada bukti-buktinya, dia yang benar, tapi tetap juga dibilang salah. Dituduh ini dan dituduh itu, merengkelnya itu gak bisa terbayang. Apalagi kalau kemudian menimbulkan kerugian, baik material maupun non-material. Barangnya rusak, uangnya dibawa pergi, kehormatan dan nama baiknya dijatuhkan. itu mau sabar itu gimana coba? Apalagi pelakunya itu orang yang dalam hal apapun itu ada di bawahnya. Secara fisik dia lebih gede, lebih besar dia yang diganggu maksudnya. Yang ganggu sekali antil mesti semaput tok. Secara umur dia menang, lebih tua. Yang ganggu dia anak-anak. Secara pengalaman dia lebih luas. Anak baru. Kok bisa ini? Itu memang berat. Ibnul Qayyim bilang, syaqan karihan ala nufuzi. Itu beratnya luar biasa. Namun seberat-beratnya untuk memiliki sifat sabar, walaupun seringkali bertentangan dengan perasaan, itu maunya kan marah ya diluapkan. Maunya kalau sedang emosi ya disalurkan. Tapi kata beliau, meskipun berat, walaupun susah, fatahsiluhu mungkin. Tapi masih sangat memungkinkan untuk dimiliki. Wa huwa yatarakkabu min mufradaini al-ilmi wal-amali. Sikap sabar itu terdiri dari dua unsur. Artinya kalau mau menjadi orang yang penyabar harus memiliki dua unsur. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu. Yang pertama harus tahu ilmunya dulu. Kemudian yang kedua ya dipraktekkan dan diamalkan. Nanti akan dijelaskan seperti apa bentuk ilmu dan amal. Famin huma turakkabu jami'ul adwiyati. Kedua unsur inilah komposisi ilmu dan amal diracik sedemikian rupa menjadi jami'ul adwiyatil lati tudawa bihal qulub wal abdan. Diracik menjadi obat mujarab ya, untuk menyembuhkan penyakit hati dan penyakit badan. Ini catatan penting, penyakit hati dan penyakit badan. Fala budda min juz'in ilmiyin wa juz'in amaliyin. Obat untuk menyembuhkan penyakit hati juga penyakit badan harus memenuhi dua unsur ini. Unsur ilmi dan unsur amali. Mudahnya Pak Win perawat mungkin lebih paham. Kalau misalkan obat penyakit A, nanti dokternya ngeracik kalau buat anak-anak ditumbuk itu kan, dilihat berat badannya, umurnya, kemudian gejalanya berat, ringan atau sedang, kan punya riwayat alergi apa enggak. Nah, anak ini bisa enggak minum pahit, kalau enggak bisa ya dikasih sesuatu yang membuatnya manis, kan diracik itu. Setelah diracik umurnya sudah dicampurin, terus lipat pakai kertas kan gitu ya, masukin air sudah. Nah itu namanya racikan obat untuk flu anak misalkan. Tapi sekarang kita berbicara tentang penyakit hati dan juga penyakit badan secara umum. Obatnya itu tetap terdiri dari dua unsur, namanya ilmi dan amali. Famin huma yurakkabu hadzat dawa'u alladhi huwa anfa'ul adwiyati. Kedua unsur inilah yang akan diracik menjadi obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan racikan ini disebut Ibnul Qayyim anfa'ul adwiyati, obat yang paling bermanfaat, mengalahkan obat-obat kimia ya, menggeser obat-obat herbal. Ya itu memang salah satu cara ikhtiar. Tetapi lebih mujarab lagi, sabar. Obat sabar namanya, pil sabar. Mau jual beli pil sabar? Pak Abdul Hamid, Pak Eko, jual pil sabar. Menyediakan, jangan jual, menyediakan pil sabar untuk mengobati semua keluhan kehidupan Anda, ya kan? Mau keluhan jiwa, hati, ekonomi, keluarga, anak, masyarakat, pokoknya ada pil sabar namanya. Nah, itu pil itu diracik menggunakan apa? Ilmi dan amali. Kita lanjutkan kata Ibnul Qayyim. Apa sih ilmi yang disebut dengan ilmu? Qala fa ammal juz'ul ilmi fa huwa idraku ma fil ma'muri minal khairi wan naf'i wal ladzati wal kamali. Yaitu kita mengerti betul, harus memahami sampai benar-benar yakin bahwa setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengandung sekian banyak kebaikan, manfaat, kelezatan dan kesempurnaan. Wa idraku ma fil mahdzuri minasyarri wadh-dharri wan-naqsi, wadh-dharri wan-naqsi. Dan kita juga harus mengetahui, mengerti dan benar-benar yakin bahwa setiap larangan yang diberlakukan di dalam agama itu karena mengandung unsur keburukan, madharat dan kekurangan. Sekarang kita ini kan rumus. Kita masukkan apa ini sebagai contoh? Bebas. Baca Al-Qur'an misalkan. Baca Al-Qur'an itu harus ada unsur ilminya. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa semangat membaca Al-Qur'an, kemudian rutin ya, bukan cuma sesekali, bukan hanya kadang-kadang, tetapi sudah dia jadikan sebagai suatu kegiatan yang tidak bisa dia pisahkan, enggak mungkin dia lepaskan. Satu hari dia enggak baca Al-Qur'an, pokoknya sudah bingung. Sudah goyang. Sampai pada tingkatan seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu betul manfaat membaca Al-Qur'an. Sebenarnya siapapun yang mau mempelajari dan mau memahami manfaat membaca Al-Qur'an pasti bisa kok. Enggak kemudian harus pinter-pinter banget. Enggak kemudian ini hanya berlaku untuk yang lancar dan baik bacaannya. Enggak, siapapun yang baca Al-Qur'an walaupun dia terbata-bata, meskipun masih putus-putus, ya panjang pendeknya pun masih belum benar. Tidak dia sengaja, bukan dia ingin mempermainkan Al-Qur'an, bukan, karena ya itulah batas kemampuan yang dia punya. Sehingga jangan sampai seseorang itu merasa, wah aku ra gelem maca Qur'an, dan ngopo bacaanku ki salah-salah. Kok malah artinya salah, malah dosa aku. Akhirnya gak baca Al-Quran, ya salah. Harusnya tetap dia baca Al-Quran semampunya. Dua, ya belajarlah. Jangan kemudian kemampuan tahun kemarin dengan sekarang sama. Nah itu sudah lain perkara. Tapi dia harus berusaha. Sampai batas mana usahanya, ya itulah yang Nabi mengatakan, walladzi yatata'ta lahu ajrani, yang membaca Al-Quran terbata-bata, tidak lancar, ya putus-putus, dapat dua pahala. Kenapa? Karena dia juga punya usaha untuk belajar, memperbaiki bacaan, ya kemudian meningkatkan kualitas tilawahnya. Dia ngerti kok orang baca Al-Quran siapapun dia, dia bisa membandingkan. Dia bisa membandingkan hari di mana dia membaca Al-Quran dengan hari ketika dia tidak membaca Al-Quran. Itu suasana hati dan pikirannya pasti beda. Pasti beda. Itu kan kebaikan. Itulah manfaat. Apalagi contoh yang lain. Misalkan puasa, sholat, berbakti kepada orang tua, sedekah. Ibadah-ibadah semacam itu. Itu kalau seseorang mengerti betul. Sehingga setiap ibadah yang dipraktekkan, itu bukan cuma kulitnya aja. Bukan hanya gerakan-gerakan tanpa ruh di dalamnya. Setiap ibadah yang dikerjakan, dia ngerti betul wudu, contoh yang lain. Bukan cuma yang penting seluruh anggota wudunya basah. Air merata. Iya, itu sah. Tapi apa yang dia dapat? Antara A, B, dan C berbeda-beda. Yang A itu cuma sekedar basah. Yang B, dia hayati apa namanya, dengan penuh hati. Yang C, separuh-separuh. Yang A tadi yang penting basah. Yang B dia ngerti betul bahwa setiap kali dia berkumur, sesempurna mungkin isbagul wudu, berwudu dengan sempurna. Setiap kali dia membasuh wajah, setiap kali dia mencuci tangan dan kaki, itu dosa-dosanya ikut berguguran tuh jatuh. Coba orang wudu sambil membayangkan seperti itu, menghadirkan ilmu. Mana mungkin dia sambil ngantuk? Mana mungkin sambil malas? Dia apa namanya, meyakini bahwa membasuh wajah itu artinya bukan cuma membasahi kulit wajah dengan air, tapi dia sedang membuang dosa-dosa yang dilakukan wajahnya, hidungnya, mulutnya, matanya. Kan Nabi menjelaskan hal itu dalam hadis-hadis yang sahih. Ketika dia mencuci tangannya, bukan cuma yang penting basah, teles. Tapi dia penuh dengan keyakinan ketika dia basahi tangannya, ya, sesempurna-sempurnanya, itu tetesan-tetesan air dari tangan itu membawa serta dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Yang nyelentik, yang jewer, yang geser-geser, menyembunyikan kunci temannya, ya kan? Seng nabok, seng apa namanya, towel terus pura-pura kayak gini, ya kan? Itu kan dosa-dosa kecil yang akan dihapuskan ketika dia berwudu. Tapi ya jangan kemudian berserah popo berarti dosa kecil, kau wudu ya paling entek misalkan. Itu lain lagi, itu namanya nantang, ya kan? Itu namanya mempermainkan ibadah. Kita sedang berbicara tentang seseorang yang memang dia tidak ada niat secara sengaja untuk melakukan dosa. Ya. Kan begitu, mencuci kaki juga demikian. Dia bayangkan dengan wudhu itu, itulah cara yang bisa dia lakukan supaya besok pada hari kiamat dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah seperti itu, coba orang wudhu kan konsentrasi, fokus dia. Dia bayangkan besok hari kiamat manusia sedemikian banyak, umat Islam adalah umat yang paling besar jumlahnya dibandingkan umat-umat yang lain. Gak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk piye caranya, bagaimana dia bisa dikenali oleh Nabi Muhammad, itu umatku. Nabi Muhammad kan pernah ditanya oleh para sahabatnya, besok hari kiamat itu, ketika umat banyak sekali, bagaimana caranya Anda bisa mengenali mereka? Nabi Muhammad menjelaskan, sekarang begini, kalau ada seseorang punya seekor kuda, ya kan, seekor kuda, bagian kepalanya putih, kaki-kakinya putih, warna rambut atau bulu kalau kuda. Hah? Bulu, manut yang pertama kali. Bulu, ya kan? Jadi bagian kepalanya putih, kaki-kakinya warna putih semua. Ini dilepas dengan sekian banyak kuda, seberapapun banyaknya, semuanya warnanya hitam. Bisa dia tahu mana kuda miliknya? Dia jelas tinggal, wah, kaya. Yang putih dulu. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menerangkan, inna ummati yub'atsuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nabi Muhammad menerangkan besok umatku pada hari kiamat dibangkitkan. Karena wudu yang mereka lakukan saat di dunia itu ghurran muhajjalin. Wajah mereka itu bersinar terang. Kemudian kaki dan tangan mereka pun demikian. Jadi Nabi Muhammad akan mengenali setiap orang ini adalah umatnya, ini seorang muslim dan muslimah. Itu dikarenakan wajah dan anggota wudhunya itu terang, bersinar. Kenapa terang dan bersinar? Wudhu. Ya kan? Nah kalau sudah seperti itu lah ya. Wudhu itu kan bukan cuma rutinitas atau aktivitas yang apa biasa-biasa. Ini sesuatu yang istimewa wudhu itu. Maka banyak tidak sedikit ya. Bahasa kita tidak sedikit. Orang yang kemudian tertarik lalu masuk Islam. Karena melihat betapa ajaran Islam itu adalah ajaran yang menitik beratkan pada kebersihan. Kalau si C itu setengah-setengah, ya kan? Kadang ingat, baru kuyon gitu. Ingat lagi, terus cipratan banyu, ya kan? Ini sambil ngelamun atau saya wes HP-nya muni, ya kan? Diangkat. Ini yang C ini, ya kan? Tinggal milih yang mana kita, yang A, B atau C. Kayaknya A, ya kan? Kayaknya. Sebenarnya B, kadang-kadang C. Ini yang dimaksud Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Yang namanya juz'un ilmi. Ya, setiap perintah yang Allah berikan, itu secara aspek keilmuan harus dipelajari. Itu pentingnya ngaji. Sehingga apapun yang kita lakukan itu memang berdasarkan ilmu. Qala rahimallah, fa'idha adraka hadhainil ilmaini. Kalau seseorang sudah memiliki dua pengetahuan ini, yaitu manfaat dari perintah yang diberikan dan madharat pada setiap larangan yang diberlakukan. Kama yanbaghi, nah ini penting keterangan Ibnul Qayyim. Kama yanbaghi itu sebagaimana seharusnya. Jadi orang mengerti tok, bukan hanya faham saja, tapi kama yanbaghi, memang sudah semestinya begitu dia tahu. Kalau sudah sampai demikian, adhafa ilaihimal azimatas sadiqah. Ya, dia racik. Ini kan ibaratnya bahan ini, bahan ramuan. Ramuan yang pertama apa? Al-juz'ul ilmi. Ini ada manfaatnya. Oh, ini ada manfaatnya. Manfaatnya sekali. Ini ada bahayanya, tinggalin. Tambahkan al-azimatas sadiqah. Tekad yang benar. Wal himmatal 'aliyah. Dan cita-cita yang kuat. Wan nakhwa wal muru'atal insaniyah. Dibikin juga semangat, motivasi, ya. Wa dhamma hadzal juz'a ila hadzal juz'i. Itu dicampur, diracik. Famata fa'ala dzalika hasara lahu sabru. Kalau sudah demikian, itulah yang namanya pil kesabaran. Dia memilikinya. Wa hanat 'alaihi masyaquhu. Maka tidak ada lagi yang berat karena semua terasa ringan. Wa halat lahu mararatuhu wan qalaba alamuhu ladzata. Wa halat, ya, saya ulangi, bukan wa halat, lamnya tidak ditasydid. Wa halat lahu mararatuhu, yang dianggap orang pahit baginya manis. Wan qalaba alamuhu ladzatan, orang bilang itu luka yang menyakitkan dan perih, tapi baginya itu justru sebuah kelezatan dan kepuasan. Itu kan terbukti, ya kan? Contoh yang paling mudah itu, karena cerita ini sudah kita dengar dari kecil, ya, sahabat Bilal bin Rabah. Ya kan? Sahabat Bilal bin Rabah itu disiksa apa beliau merasakan sakit? Tidak. Beliau tetap tersenyum. Gak ada ah. Gak ada aduh. Gak ada. Kenapa? Ya karena sudah sampai pada tingkatan ini. Dia mengerti betul manfaatnya sabar, dicambuk, diseret, dijemur di tengah padang pasir, disetrika pakai batu panas, dicaci maki, dihina-hina. Bagi Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, itu suatu hal yang menyenangkan. Ya. Suatu hal yang menyenangkan, dan itu beberapa kali kita jadikan contoh juga di sini, seingat saya, itu juga berlaku untuk hal-hal yang sifatnya apa? Yang sifatnya keduniaan. Yang sifatnya keduniaan. Orang kalau sudah senang, ya kan gak ada yang susah bagi dia. Walaupun sedang apa sakit, nek senang olahraga, tetap mangkat. Ya kan? Orang kalau sesibuk-sibuknya apapun, nek lagi senang mancing, ya mancing. Gitu aja. Orang kalau senang jajan, orang duit-duit, ya tetap ngutang. Gitu aja sudah. Ada boh. Ketoknya ya tetap ada, ya kan. Artinya itu sesuatu yang keduniaan loh sifatnya. Kalau udah seneng itu, orang kok iso-iso nih kok kayak gitu ya. Kan itu panjat tebing, ya kan. Kemudian yang semacam-macam lah, gak bisa disebutkan satu persatu. Iso dia menjalani seperti itu ya. Kan itu kok orang kesel, yungguyangguyu aja, ya kan. Senyum tok. Tapi apa yang dia dapat? Ya keduniaan yang dia dapat. Tapi kalau ini kan yang kita bicarakan adalah akhirat, ya kan. Maka apa seperti contohnya thalabul ilmi, ya kan? Itu kalau kita baca biografi para ulama, jalan ribuan kilo, berdarah kakinya sampai ada yang jari jemarinya itu karena saking dinginnya itu putus. Ya kan? putus itu jarinya, saking dinginnya membeku gini, putus. Ada yang sampai apa namanya minum air kencingnya sendiri, ada yang sampai nggak sempat masak, ada yang berpisah dari keluarganya sampai belasan dan puluhan tahun, ada yang kemudian kepanasan menghadapi apa bahaya binatang buas, nggak makan berhari-hari. Mereka merasakannya sebagai sesuatu yang manis. Kalau kita bilang sampai segitunya ya, ya bagi kita sampai sebegitunya, tapi bagi mereka itu yang sesuatu yang menyenangkan. Berjihad fisabilillah juga seperti itu, yang luka ya kan, yang melintang pendek, melintang panjang, yang tusukan, kita ngeri. Tapi bagi mereka yang memang senang berjihad fisabilillah, yo itu sesuatu yang justru dicari dan dikejar. Orang juga sholat demikian. Makanya kalau kita baca para ulama sholatnya sampai seperti itu, ya mungkin ini lagi seberapa jam wis keju ya. Ini jadi imam kok sak jus rong jus, kok ora ruku-ruku misalkan. Ya bagi dia itu sesuatu menyenangkan sekali. Sama juga dengan orang yang senang sedekah. Kita kadang-kadang geleng-geleng kepala terus, wis janjane nggo anak bojone apa di Allah disisakan juga, duit bagi, bagi. Kita mikirnya kok iso. Tapi bagi dia puas, senang, enggak apa-apa. Habis cari lagi. Habis diusahakan kembali. Ada juga orang yang senang puasa. Ya kan? Nah aku ratahan ya aku. Misalkan. Nah aku raiso kaya ngono. Wong kita puasa wajib aja lebih sering merengutnya. Ya kan? Lebih sering ngantuknya. Tapi mereka yang cinta pada ibadah puasa, kalau tidak puasa malah sakit. Dengan puasa itu dia merasa lebih bersemangat. Dan macam-macam lah. Itu yang disebut dengan apa? Al-juz'ul ilmi. Ya. Dia mengerti betul manfaat dan kebaikan dari setiap perintah yang Allah berikan. Dan dia juga berusaha mengerti apa madharat dan dampak buruk dari larangan yang diberlakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sedikit demi sedikit kita baca. Karena tujuan kita bukan untuk sekedar selesai saja. Ini bukan balapan formula ya kan. Ini pokoknya yang penting dapat manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah azza wajalla memberikan istiqomah untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.